pada dirimu mengapa jadi begitu. Nasib dirimu tiada menentu dalam hidupmu. Jangan salahkan kepada yang lain kegagalanmu. Jangan kau paksa mentari kan bersinar. Menutup hati marahlah mungkin diriku akan menyayangimu. Bila dirimu ingin bangga perankanlah kemenangan. Dan aku pun mengerti akan dirimu. Menyanyi